Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyakum. Untuk malam hari ini ada pertukaran jadwal, yang seharusnya malam ini adalah kajian dari Al-Ustadz Abu Sufyan Al-Musi Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah, namun saya minta untuk ditukar karena hari Sabtu saya berhalangan untuk hadir di majelis sebagaimana semestinya, sehingga kita tukar jadwalnya, dan insya Allah untuk pekan depan kembali normal seperti biasa sampai ada pengumuman berikutnya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, qara'na, telah kita baca sanad yang kedua dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Terkait dengan faedah hadis ini, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya saat membahas sanad yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita beberapa faedah. Yang terakhir kalau saya tidak salah ingat menjelaskan tentang haramnya isbal. Sudah kita terangkan definisi daripada isbal. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang namanya isbal, nuzulul malabis anil ka'bain, sawa'un kanatil malabisu kumusan, au uzuran, au sarawilat, au ghairi dhalik. Yang namanya isbal, turunnya kain dari kedua mata kaki, entah berupa gamis atau sarung atau sarawil, celana dan yang semisalnya. Tidak termasuk dalam kategori isbal seperti yang kemarin kita singgung, aksesoris yang digunakan kaki seperti kaos kaki yang menutupi mata kaki, kemudian sepatu, khuf, dan lain sebagainya. Yang demikian tidak termasuk dalam kategori hukum isbal. Dan juga telah kita sampaikan pula, hukum asal isbal adalah haram. Bertambah keharamannya apabila disertai dengan perasaan sombong. Terkait dengan kisahnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, yang Rasul menghukumi beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang sombong, ini secara kelengkapan hadis seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya sahabat Abu Bakar tidak sengaja untuk membiarkan sarungnya turun hingga menutupi kedua mata kaki. Beliau terus berusaha menaikkan setiap kali beliau ingat dan sadar. Adapun kalau kondisi sedang larut dalam kegiatan, tidak sadar kemudian turun sarungnya, maka yang demikian tidak bermasalah insyaallah ta'ala. Yang menjadi masalah kalau sedari awal memang sengaja untuk isbal. Ini masuk dalam keumuman hadis ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis yaitu riwayat al-Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam hadis tersebut baginda Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda al-isbal fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu berlaku untuk sarung, baju, dan imamah. Ya, surban. Itu juga berlaku hukum isbal. Man jarra syai'an khuyala, barang siapa yang menjulurkan kainnya dari jenis-jenis kain di atas, sarung, baju, kemudian imamah, surban, khuyala dengan niat sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada hamba tersebut kelak di hari kiamat. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita ternyata hukum isbal juga berlaku untuk imamah. Hukum isbal juga berlaku untuk imamah. Bagaimana bentuk isbal pada imamah? Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, makna isbal fil imamah, yang dimaksud isbal dalam penggunaan serban, idza tawwala dzailaha, kalau ekornya, ekor imamah yang bagian belakang itu, dia panjangkan hatta kharaja al-adah, sampai melebihi panjang rata-rata imamah yang dipakai oleh seseorang. Ya, imamah panjangnya kalau dikenakan kira-kira sampai mana kebiasaannya? Sini ada yang pakai imamah? Berapa meter panjang imamah? 10? Hah? Atau 17? Itu kain kafan ya, bukan imamah. Panjang yang disebutkan biasa dikenakan itu sampai pertengahan punggung. Ya, sampai pertengahan punggung seseorang. Itu al-adah fil imamah. Isbal dalam penggunaan imamah, kalau ekornya tadi dipanjangkan melebihi batas yang lumrah dipakai saat menggunakan imamah. Kata Asy-Syaikh, hatta tata'adda al-ka'bah. Isbal kalau dikatakan melampaui batasan yang biasa atau yang wajar pada saat menggunakan imamah, surban dan semisalnya, sampai mendekati mata kaki. Ya, sampai mendekati mata kaki. Mungkin untuk menunjukkan apa namanya kelas tertentu. Fadilidina azani Allah wa iyyakum kismuddin 3 pada sholat Jumat misalnya besok kan itu ya, untuk menunjukkan ini kismuddin 3 ekori sampai menutupi mata kaki ya. Jadi udah kayak gaun pengantin ala Eropa. Fadilidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang ulama memberi batasan setengah dari punggung. Setengah dari punggung pemakainya. Itu batasan yang wajar. Lebih sedikit tidak masalah. Mereka memberikan ketentuan jangan sampai menyentuh bagian pinggul belakang ya. Tahu ya? Nah. Intinya panjang imamah itu disesuaikan, jangan sampai khanifidina azani Allah wa iyakum melebihi batasan yang wajar yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mengenakan imamah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Fi hadzal hadis, faedah yang lain dari hadis ini, tahrimul man bil atiyah. Haramnya mengungkit-ungkit pemberian. Tahrim al-man bil-atiyah. Haramnya mengungkit-ungkit pemberian. Wahuwa minal kabair. Tindakan mengungkit pemberian termasuk dosa besar. Ya, tindakan mengungkit dosa mengungkit pemberian termasuk dosa besar. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 264. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian menggugurkan, menghapus sadaqatikum, pahala sadaqah yang telah kalian lakukan. Bil manni wal adha, dengan sikap alman. Apa itu alman dalam ayat ini? Diterangkan oleh Al-Qurtubi. Qala Al-Qurtubi, al-mannu zikrun ni'mah ala ma'na at-ta'did laha. Yang dimaksud dengan alman adalah menyebut-nyebut pemberian dan menghitungnya di hadapan orang yang diberi bantuan. Ta'did itu disebutkan satu per satu. Wa takri' biha, membesarkan, menampakkan banyaknya pemberian tadi untuk menyombongkan diri. Takri' biha. Jadi dia mengungkit-ungkit pemberian tadi supaya nampak dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada pihak yang mendapatkan bantuan. Misal ayyakul, seperti ucapan seseorang, qad ahsantu ilaika. Qad ahsantu ilaika. Saya sudah banyak memberikan bantuan untukmu. Membuat atau memberikan kebaikan untukmu. Ya. Wa syibha dzalik. Dan yang semisal dengan hal itu. Demikian kata Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi dia ungkit pemberiannya, saya sudah melakukan ini, saya sudah memberikan ini, saya sudah menyantunkan ini. Ya, dulu waktu kamu kurang duit buat zuat, saya yang nambah. Waktu kamu gak bisa bayar, hampir dipukuli orang, ya, saya yang nombok SPP, nunggak 10 tahun, saya yang ngelunasi, misalkan. Ya toh, dia ungkit semua. Tujuan mengungkit untuk apa? Takri' biha. Supaya orang yang dibantu menyadari kedudukan orang ini jauh di atasnya. Khandibidina azani allahu wa iyaku. Wahada muharram. Ini diharamkan. Termasuk dalam kategori dosa besar. Khandibidina azani allahu wa iyaku. Diterangkan oleh al-imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wal-mannu yakunu fil amwal wa fi ghairiha. Larangan mengungkit pemberian bisa dalam bentuk harta. Ya, harta yang Anda berikan dalam bentuk uang, barang-barang, ataupun yang sejenisnya masuk dalam kategori alman kalau diungkit-ungkit. Wa fi ghairiha bil ijma' juga berlaku untuk selain harta dengan kesepakatan para ulama. Fa yashmal jami' wujuh tabarru'at wal khairat al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Sehingga berlaku umum, fayashmal jami' wujuh at-tabarru'at. Berlaku umum mencakup segala bentuk pemberian. Wal-khairat dan kebaikan orang lain. Al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Yang konkret maupun yang tidak konkret. Hissiyah ada wujudnya. Ya, kasih duit itu hissiyah. Dikasih peci, dikasih makan, dikasih baju. Itu namanya hissiyah. Konkret ada wujudnya. Kalau ma'nawiyah itu kebaikan tidak dalam bentuk uang. Sanihidina azani allahu wa iyakum. Kayak ilmu. Ya, diajari, dibimbing. Kamu dulu itu enggak ngerti nahu. Ya, saya yang ngajari nahu. Kamu dulu enggak ngerti sorof. Saya yang ngajari sorof. Kamu dulu enggak faham mufrodat. Saya yang ngajari mufrodat. Misalkan. Sanihidina azani allahu wa iyakum. Nah, hal-hal yang semacam ini dari segala bentuk kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, jangan digugurkan pahalanya dengan tindakan alman. Ya, jangan digugurkan pahalanya dengan tindakan almanu. Ikhanibidina azani allahu wa iyaku. Tayyib. Wafihi ayuban, faedah yang berikutnya dari hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani allahu wa iyakum, tahrim tanfiqis sil'ah bil halifil kadhib. Tahrim tanfiqis sil'ah bil halifil kadhib. Haramnya tindakan tanfiqus sil'ah, melariskan barang dagangan, bil halifil kadhib, dengan sumpah yang dusta. Bohong sumpahnya, dia gunakan untuk melariskan barang dagangannya. Salah satu trik meyakinkan calon customer atau konsumen antum, diyakinkan supaya mau membeli barang dagangan antum, antum bersumpah dengan sumpah yang dusta. Maka yang demikian termasuk tindakan yang diharamkan. In kana al-halifu kadziban fala khilaf. Kalau sumpahnya memang dusta, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Fa kaifa bil halifis shadiq? Bagaimana kalau sumpahnya jujur? Bukan sumpah dusta. Yang dilarang dalam hadis ini sumpah dusta, karena lafadznya jelas pada hadis yang pertama atau pada sanad yang pertama, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Golongan yang ketiga, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Kemudian pada sanad yang kedua, bil halifil fajir, dengan sumpah yang fajir, yang dosa. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, menunjukkan dia berbohong ketika sumpah. Haram hukumnya, ancamannya masuk dalam hadis ini. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak disucikan dari dosa, berhak mendapatkan azab yang pedih. Muncul pertanyaan, fakaifa bil halifis shadiq? Bagaimana dengan sumpah yang jujur? Ya, bagaimana dengan sumpah yang jujur? Al-jawab, jawabannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, waradan nahyu an dzalik. Ada larangan khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi walaupun sumpahnya jujur, tidak diperbolehkan kalau digunakan untuk melariskan barang dagangan. Paham ya? Tidak diperbolehkan menggunakan sumpah, walaupun sumpahnya benar, walaupun sumpahnya jujur, kalau tujuannya hanya sekedar melariskan barang dagangan. Antum jual jam tangan merek Casio. Asli ini Casio, bukan Casio orang. Ya, beli langsung dari Casio Jepang. Ya, entah antum ngapain ke Jepang kan gitu ya. Mungkin abi antum dinas ke Jepang, ya toh. Termasuk yang dipercaya untuk memegang outlet bakso aji cabang Jepang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dinas di Jepang, antum diajak ke sana. Sampai sana antum beli Casio asli Jepang. Ya, yang asli Jepang itu ada kode khusus. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada kode khusus yang menunjukkan ini Casio original Jepang. Kalau Casio yang ada di Indonesia, walaupun resmi, itu nggak punya kode khusus dengan yang beli langsung di Jepang. Nah, yang jamnya Casio sekarang boleh cek. Ini nggak ono kodenya, cek jangan-jangan S-nya 2. Casio gitu, tanwin ini kan ibadina azani Allah. Wah iya, kumah itu jangan-jangan buatan meriunan ini kan ibadina azani Allah. Wah iya, kumah. Misal ini ya. Nah, karena di situ jarang ada orang jualan Casio original Jepang, ya, antum ngomong ini barang ori dari Jepang. Wallahi. Kenapa ini sumpah? Padahal apa namanya, lawan bicara antum nggak meminta antum, nggak menuntut antum untuk sumpah, tapi antum bersumpah supaya barang ini laku. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan sumpah antum jujur, itu memang betul-betul beli di Jepang. Ya. Wallahi ini jam tangan saya asli. Ya, ya bani. Yang gitu ya. Lihat nih loh, aksara Jepangnya ada. Ya loh, ditengok. Bisa baca enggak? Enggak bisa. Sama gitu ya. Dia juga enggak bisa baca. Cuman ada kode-kode khusus yang menunjukkan kalau itu original Jepang. Sehingga untuk lebih meyakinkan, dia pakai sumpahnya. Boleh atau enggak? Jawabannya tidak diperbolehkan. La yajuzu dzalik. Tidak diperbolehkan. Sekalipun benar, sekalipun jujur sumpahnya. Karena urusan tanfiqus silah itu bukan perkara yang sakral sampai harus dikuatkan dengan sumpah. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tapi tingkat larangannya tidak seperti dalam hadis ini. Kalau dalam hadis ini tingkat larangannya itu sampai dosa besar, mendapatkan 4 hukuman yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, berhak mendapatkan azab yang pedih. Kalau sumpahnya dusta, kalau sumpahnya jujur, haram. Sebagian berpendapat makruh. Tapi makruhnya tetap litanzih. Sanibidin azaniyallahu wa iyyakum. Warada fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis indal Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tersebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil kasbi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-halif, sumpah itu, manfaqatun lis-sil'ah, bisa digunakan sebagai alat untuk melariskan barang dagangan. Memang bisa dipakai untuk meyakinkan orang agar membeli barang yang kita tawarkan, kan gitu. Pakai sumpah. Tapi kata Nabi, mumhiqatun lil kasbi. Menghapus barokah pekerjaan tersebut. Ya. Di antara fungsi sumpah, untuk melariskan barang dagangan. Tapi kalau dipakai pada fungsi ini, hilang barokah perdagangan tersebut. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidz mengatakan, fa fihi nahyun an kathratil halif. Maka hadis ini menunjukkan larangan banyak bersumpah. Larangan banyak bersumpah. Wa in kana shadiqan, sekalipun dia jujur dalam sumpahnya. Tapi kalau terus-terusan, apalagi tujuannya untuk melariskan barang dagangan, ini tidak diperbolehkan. Tapi tingkat haramnya di bawah ancaman yang menggunakan sumpah palsu. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga dalam melariskan barang dagangan tidak perlu bersumpah. Bisa dipahami? Tak perlu bersumpah. Karena sumpah itu kalimat penguat yang bersifat sakral. Tak sembarangan dipakai. Mengingat nama yang kita sebut dalam sumpah kita adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meremehkan, bermudah-mudahan dalam masalah sumpah. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami ya? Apalagi sumpahnya hanya dalam urusan-urusan antrian kamar mandi. Gitu ya. Habis ini siapa? Ana. Ah, masa? Wallahi ana ini. Enggak, wallahi ana. Ana akhirnya masuk kamar mandi rame-rame. Kan fitina azani Allahu wa iyyaku. Ma yang bagi. Jadi paham ya? Nah, untuk syabab, MTF, MTQ, perhatikan. Jangan bermudah-mudahan dalam sumpah. Ya, jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jangan bermudah-mudahan dalam masalah sumpah. Wa fi ayban, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita faedah yang lain, khuturatul lisan. Hadis ini termasuk gambaran bahaya lisan. Lisan itu sangat-sangat berbahaya. Dengan lisan kita jatuh dalam dosa besar mengungkit-ngungkit pemberian. Itu dosa yang menggunakan lisan. Tidak menggunakan tangan. Tidak menggunakan kaki. Karena untuk mengungkit itu butuh kata-kata. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dengan lisan kita juga terjatuh dalam dosa besar lainnya. Sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Itu juga berbahaya. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wafihi ayuban faedah yang berikutnya. Isbat yaumil qiyamah. Hadis ini termasuk di antara dalil yang menetapkan adanya hari kiamat. Fayambaghi lil mu'min, maka seyogyanya bagi setiap muslim, setiap mu'min, ayattakhidha zadan liyaumil qiyamah, menyiapkan bekal terbaik untuk hari kiamat. Wafi'i ayuban, faedah yang berikutnya. Hadal hadith dalilun ala annal aqwal dakhilatun fi musammal iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ucapan termasuk dalam keimanan. Artinya, ucapan kita punya pengaruh dengan keimanan kita. Kalau kita berucap dengan ucapan yang benar, keimanan akan bertambah. Kalau kita berucap dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur dosa, maka keimanan kita pun akan berkurang. Tidak hanya itu, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum, saat keimanan berkurang, manakala ucapan kita mengandung unsur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping keimanannya berkurang, kita juga mendapatkan ancaman azab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hakadha ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Wakadhalika al-a'mal, begitu pula perbuatan anggota badan. Tayyib, perbuatan kita, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, berpengaruh dengan keimanan. Seperti isbal misalkan, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, itu tindakan. Saat dilakukan perbuatan isbal tadi, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, dia melakukan sebuah pelanggaran syariat. Yang dengan itu berkurang keimanannya. Kalau disertai dengan kesombongan, maka semakin parah jatuhnya keimanan pada diri hamba tersebut. Dan ancaman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Hadza mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah. Ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ucapan punya pengaruh dengan keimanan. Perbuatan juga punya pengaruh dengan keimanan. Oleh karena itu, sebelum berucap, sebelum bertindak, banyak-banyak merenungkan dan memikirkan apakah sesuai dengan tuntunan syariat ataukah berseberangan, bertentangan dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena besar pengaruhnya dengan keimanan kita. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.